bil alamin wa muri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd faqala al musannif rahimahullahu ta'ala babu sidq. Ini siapa di sini? Terus qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Muttafaqun 'alaih. Lughatul hadith al-birru bi kasril ba'i al-khairu wa barra ar-rajulu yabru birran fa huwa barrun wa barrun ay sadiqun aw taqiyyun qalahu fil misbah wa yuqalu al-birru ismun jami'un li kulli khairin yahdi yursidu wa yusilu siddiqan min abniyatil mubalaghah wa huwa man yatakarraru minhu as-sidqu hatta yasira sijiyatan lahu wa khalqan wa khuluqan al-fujuru fajara ar-rajulu yafjuru fujuran fasaqa qalahu fil misbah wal fujur al a'malu sayyi'atu kadzaban min abniyatil mubalaghati wa huwa man takarrara minhu al kadhiba hatta yasira al kadhibu man takarrara minhu al kadhibu hatta yasira sijiyatan lahu wa khuluqan. Wa ma'na yaktubu yuktaba wa ma'na yuktaba indallahi siddiqan yuhkamu lahu bidhalika wa yastahiqqu al-wasfa bihi wa yastahiqqu thawaba as-sadiqin wa kadhalika yuktaba indallahi kadzaban ay yuhkamu lahu bil kadhibi wa yastahiqqu an yusafa bihi wa yastahiqu iqabal kadzabin. Nah. Afadal hadis? Tanggung. Afadal hadis at-targhibu fi sidqi li'annahu sababu kulli khairin. Wa at-tahdhiru min al-kadhibi li'annahu sababu kulli syarrin. Wa anna man ishtahara bi syai'in sahha an yusafa bihi. Ath-thawabu wal 'iqabu yatarattabu 'ala man yaqumu bihi al-insanu. 'Ala man apa, Mak? 'Ala ma yaqumu bihi al-insanu min 'amali khairin aw syarrin. 'Aqibatu sidqi al-jannatu wa 'aqibatul kadhibi an-naru. As-sidqu yakunu bil qawli al-mutabiqi lil waqi'i wa bil fi'li fi ada'ihi 'ala ahsani wajhi. Mudhaf ala kasrah sani wajhin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, babu sidq. Sidq artinya kejujuran. Berarti pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang sifat jujur, berkata benar. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang benar, orang-orang yang jujur, dan kalian mesti bersama orang-orang yang jujur. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat, para pria dan wanita yang jujur. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum, seandainya mereka jujur dalam keimanan mereka kepada Allah, tentu itu lebih baik buat mereka. Kalau di saya dijelaskan di sini oleh Syekh, di sini ar-rajih indal ulama. Ada enggak di antum situ? Nah, di syarah? Enggak ada. Ar-rajih indal ulama anna sidqa mutabaqatul khair. Enggak ada. Siapa yang pakai Nuzhatul Muttaqin lainnya? Nabil ada enggak? Itu kan ada keterangan surat-surat tuh. Keterangan surat ya ayyuhallazina amanu itu surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, surah Muhammad. Baru di bawahnya ada keterangan. Ar-rajih, ada enggak siapa yang pakai Nuzhah? Enggak ada. Antum Nuzhah. Oh. Di saya ada, tapi bagus saya bacain aja langsung. Ar-rajih indal ulama anna sidqa mutabaqatul khairi bil waqi'. Yang rajih, yang kuat, pendapat yang kuat menurut ulama, bahwasanya jujur adalah sesuai dengan kebenaran, mutabaqatul khabari lil waqi', keselarasan kabar berita dengan realita. Ya, dia mengabarkan suatu berita yang berita itu sesuai dengan realita, maka itulah sidqun. Wal kadzib aksuhu, berarti kadzib, ya, kedustaan kebalikannya. Dia tidak mencocoki kabarnya, tidak mencocoki realita. Baik. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan as-sidqu istiwa'u zahiri wal batin was-sirri wal alaniyati. Yang namanya kejujuran adalah sama lahir batin, sama yang tersembunyi maupun yang ditampakkan. Nah. Baik. Kemudian wa amal ahadisu. Adapun hadis-hadis mengenai bab ini. Fal awwalu, maka yang pertama, Nabi Mas'udin, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan akan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan seseorang dia la yasduq, dia senantiasa jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, dan kedustaan itu menghantarkan kepada fujur, kepada sifat sikap perbuatan nista, durjana. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan sesungguhnya fujur, ya, kedurjanaan, kejahatan itu menghantarkan, membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakzibu, dan sesungguhnya seseorang dia senantiasa dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Nah, lughatul hadis. Ya. Lughatul hadis al-birru, tadi sudah dibaca dikasrah ba dengan kasrah ba, bir. Ya, apa maknanya al-birru al-khairu? Nah, kebaikan. Ya, dia berasal dari barra, ya barru, makanya disebutkan barra rajulu, ya barru, birran. Nah, itu masdarnya bir, makanya disebut birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Nah, itu pada dari isim, ya, bukan barrul walidain. Nah, barra, ya barru, taib, masdarnya birran. Masdarnya birran. Nah, kemudian, ya, barun wa barun, fahuwa barun. Nah, ini isim fa'ilnya. Ya, dan juga barun, orang yang berbuat baik. Ya, ai sadiqun au taqiyun, itu orang yang jujur, orang yang bertakwa. Qalahu fil misbahi, ini dikatakan di kitab al-misbah. Ya. Wa yuqal, dikatakan juga al-birru, bir itu apa sih? Ismun jami'un likulli khairin. Ya. Sebuah nama yang mencakup segala kebaikan. Nah, dalam hadis disebutkan innas sidqa yahdi ilal birri, yahdi. Apa makna yahdi? Yursidu. Wa yusilu, yang membimbing. maka kejujuran akan membimbing pelakunya kepada kebaikan. Wa yusilu, akan menghantarkannya, akan dihantarkan kepada kebaikan. Ya. Dan seorang yang senantiasa jujur itu hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan. Siddiqan min abniyatil mubalaghah, dari sighah mubalaghah, dari ya bina mubalaghah. Artinya dia bukan sekedar shadiq. Ya, shadaqa yasduku, isim fa'ilnya shadiq, orang yang jujur. Nah, orang yang sangat jujur itu siddiqan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur, yang sangat benar dalam keimanannya. Ya. Apa itu maknanya? Wa huwa yatman yataqarraru minhu as-sidqu. Yaitu yang kejujuran senantiasa berulang dari orang tersebut, enggak cuma jujur sekali. Kadang-kadang dia dusta, itu tidak disebut sebagai siddiq. Namun dia senantiasa jujur dalam ucapannya, dalam tindakannya. Ya. Hatta yasira sijiyatan lahu, hingga kejujuran itu menjadi sijiyah buat dia, menjadi watak karakter buat dia, ya, wa khuluqan, menjadi akhlak dia. Nah, sehingga berat bagi dia untuk berkata dusta. Wal fujuru, itu berasal dari fi'il dari wazan fajara yafjuru, fajara rajulu yafjuru, seorang berbuat fajir. Ya, fajara itu maknanya apa? Fasaqa, berbuat fasik. Qalahu fil misbahi, ini dikatakan di kitab Al-Misbah. Wal fujuru, apa itu fujur? Al amalu as-sayyi'atu, itu amal-amal keburukan. Ah, maka kalau dikatakan ya, wa inna al-kadhiba yahdi ilal fujuri, sesungguhnya kedustaan itu akan menghantarkan kepada fujur, itu kepada amal-amal keburukan. Karena ini benar sekali, seorang kalau buka pintu kebohongan satu, akan terbuka pintu kebohongan yang lainnya. Ya, diawali dengan kedustaan satu, muncul kedustaan yang lainnya. Ya, seorang yang terus-terusan dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban min abniyatil mubalaghah. Ya. Baik, dari sighah mubalaghah. Jadi dia tidak sekedar kadzib. Kalau kadzib orang yang berdusta, kadzab tukang dusta, tukang bohong, si pembual besar. Ya, maka dajjal disebut kadzab. Dajjal disebut kadzab. Ya, karena dia pendusta besar. Nah, maka hati-hati ya antum ketika mensifati seseorang sebagai kadzab. Ya, kalau itu memang dia sudah kerap kali berdusta. Ya, kalau dia berdusta baru sekali, ya dia kadzib. Dia berdusta aja. Tapi kalau berulang kali, kadzab. Nah, ini sebagai nihwa, enggak paham perbedaan ya, enggak paham abniyah mubalaghah sehingga mubalaghah. Ya, sehingga mensifati orang yang hanya terlihat berdusta sekali langsung disifati dengan kadzab. Nah, ini keliru. Baik. Ya. Wa huwa man taqarrara minhu al-kadzibu, yaitu orang yang kedustaan berulang dari dia. Hatta yasira sijiyatan lahu wa khuluqan, hingga kedustaan tersebut menjadi watak dari dia dan akhlak dari dia. Wa ma'na yuktaba indallahi siddiqan, ya, dan makna dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, ketika dia senantiasa jujur, yuhkamu lahu bidzalika, dia akan difonis, dihukumi dengan demikian. Wa yastahiqu alwasfa, istahaqqa yastahiqu mutaaddi, sehingga dia berhak layak mendapatkan sifat bihi, dengan kejujuran tadi. Wa yastahiqu thawabas sadiqina, dan dia pun layak berhak mendapatkan pahala orang-orang yang jujur. Wa kadzalika yuktaba indallahi kadzaban, demikian pula dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta, ketika dia dusta, sering berdusta. Ay yuhkamu lahu bil kadzibi wa yastahiqqu ayyusafa bihi, itu dia akan diponis dengan kedustaan dan dia layak berhak disifati dengan kedustaan tersebut. Wa yastahiqqu iqabal kadzibina, dan dia pun berhak mendapatkan hukuman ya, yang menimpa orang-orang yang para pendusta. Apa adalah hadis itu? Hadis ini memberikan faedah. Al-awwal at-targhibu fi shidqi li'annahu sababu kulli khairin. Ya, targhib, motivasi. Ya, motivasi untuk jujur. Nah, at-targhib. Tayyib barakallahu fikum. Ya, targhib. Banyak orang nyebut targhib, tarhib. Ya. Tadi ya, ada kajian TPA di sini. Judulnya apa? Targhib Ramadan. Tapi sebelumnya ya, judulnya tarhib. Tarhib ya masdar dari rahaba, rahibu. Kalau raghaba yurghibu targhiban ya maknanya memotivasi. Kalau rahaba yurghibu tarhiban maknanya apa? Kebalikannya. Memberikan rasa was-was, takut, menakut-nakuti. Nah, itu enggak cocok buat kajian anak-anak TPA. Tarhib Ramadan. Anak-anak ditakut-takutin. Nah, itu ya, kurang tepat ya. Ya, tak maklum ya, ibu-ibu salah gitu. Ya, yang salah siapa? Istri saya lagi. Baik. At-targhib fi shidqi. Hadis ini memberikan faedah, motivasi untuk jujur, li annahu sababu kulli khairin, karena dia adalah sebab segala kebaikan. Ya, makanya seorang yang dihukum tapi jujur itu lebih baik daripada yang dia berdusta bebas dari hukuman. Kita pernah ingat melalui hadis ya, Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut jihad. Andaikan dia seperti para munafikun yang berdusta dalam memberikan uzur, tentu dia langsung tergolongkan sebagai golongan apa? Munafik. Namun karena dia jujur bahwa dia apa adanya, memang tidak ada uzur. Ya memang karena waktu itu ya memang ya tertinggal aja, enggak ikut aja. Ya, namun dia bertobat. Ya, maka Allah berikan dia tobat, tetap tergolong sebagai sahabat. Taruhannya sampai begitu. Paham, Pak Haris? Ya, ngantuk, pura-pura enggak ngantuk. Oh, benar ngantuk. Pak Haris, enggak saya tidur. Ya sampai kayak begitu. Ngomong saya enggak tidur, padahal tidur, itu dusta. Nah. Hati-hati. Ya, kalau pernah, kan enggak pernah ya? Pernah enggak kayak begitu? Enggak pernah ya. Pernah ya? Hati-hati. Ya. Baik, ya. Ya, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Udah jujur aja. Semua malapetaka itu diawali kedustaan. Ya, malapetaka itu enggak berkah. Ya, enggak berkah sih, jujur. Kalau dia itu tidak jujur. Nah nanti antum mau poligami, nah, jujur aja sama istri. Ya, jangan bohong diam-diam. Kalau diam-diam, udah nanti repot. Ya. Bohongnya satu. Kamu kawin lagi ya? Enggak. Nggak pulang, ada rapat, ada daurah, ada ini, ada itu. Jo, dusta lagi satu. Ya enggak? Nah, besok tanya lagi, mau kemana? Mau ke sini, ke situ. Padahal mau ke pos 2. Dusta lagi berikutnya. Dusta lagi. Ya. Baik. Padahal ini cuma apa? Dalam hal-hal yang nggak ada di situ, ada kezaliman. Nggak ada di situ, ada ya, mengambil hak orang lain. Ya. Itu dusta. Keburukan. Apalagi kalau di situ ada kezaliman, ada mengambil hak orang lain, ya, ada terabaikannya kewajiban-kewajiban, ya, dilanggarnya larangan-larangan, kemudian dusta, nambah lagi udah. Nah, makanya jujur itu penting. Baik. Ya, mana lagi tadi? Wakadzalika yuktabu indallahi kadzaban, demikian pula ketika seorang dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang gemar berdusta, ai yuhkamu lahu. Ini udah ya. Baik. Kemudian watahdziru minal kadzibi liannahu sababu kulli syarrin. Hadis ini juga memberikan faedah, mentahdzir, memberikan peringatan dari kedustaan karena kedustaan adalah sebab segala keburukan. Wa anna man ishtahara bi syai'in sahha ayyusafa bihi, dan seorang yang dia masyhur yang dia terkenal, ya, yang dia terkenal dengan suatu hal, maka dia disifati dengan suatu hal tersebut. Kalau dia tukang bohong, ya udah, disifati dia bohong. Nah, maka orang-orang akan menganggap, ya, jujurnya Anda saja dianggap bohong, apalagi bohongnya Anda. Nah, itu. Karena terbiasa dusta. Maka jangan ada dusta di antara kita. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Hatta membohongi anak-anak, enggak boleh. Ya. Nabi SAW ya mengancam orang-orang ya yang mengiming-imingi anaknya sesuatu hal. Ya, padahal dia udah niat enggak beri, pas anaknya diem, anaknya mau nurutin terus enggak dikasih. Pendusta, dianggap pendusta. Ya. Bahkan dahulu para imam-imam hadis melihat seorang perawi yang siqah, ternyata dia membohongi ayam. Nah, dia panggil ayam, ker ker ker ker. Nah, ayamnya mengira apa? Oh, dapat makanan nih. Ternyata enggak dapat makanan. Panggil kucing. Pus. Nah. Panggil kucing apa? Pus apa kucing? Cing cing. Nah. Panggil. Ya kucing akan merasa, "Oh, ada ikan nih." Ya enggak? Oh, ada makanan ini. Ya, ternyata enggak ada. Ya, itu pendusta. Bayangin bohongin hewan. Bohongin anak kecil. Ya. Apalagi bohongin orang-orang yang memiliki keutamaan, orang tua. Ya, teman. Ya, guru. Membohongi orang-orang itu. Wah, repot hidup kita. Enggak berkah. Ya, maka harus ya memiliki modal kehidupan yang besar, yaitu jujur. Nah, jujur itu modal kehidupan kita. Ya, jujur. Ya, kalau enggak punya modal ini, ya udah. Jadi gelandangan dalam kehidupan. Oh, saya enggak gelandangan kok. Iya. Perilakunya perilaku gelandangan. Ya, perilakunya perilaku gelandangan. Akhlaknya akhlak gelandangan. Ya, moralnya moral gelandangan. Harus jujur. Kemudian mana lagi tadi? Ya, berikutnya as-sawabu wal iqabu yatarattabu ala ma yaqumu bihi al-insanu min amalin amali khairin aw syarrin. Ya. As-sawab pahala dan iqab hukuman itu semua sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang berupa amal kebaikan atau keburukan. Kalau dia mengerjakan amal kebaikan, ya dia dapat pahala. Dia mengerjakan keburukan, dapat dosa. Yang berikutnya, akibatus sidqi al-jannatu wa akibatul kadhibi an-naru. Dampak kesudahan dari kejujuran adalah surga sebagaimana sabda Nabi, ya. Ya, wa inna apa namanya? Wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, dan dampak kesudahan dari kedustaan adalah neraka. Nah, berikutnya as-sidqu yakunu bil qawli al-mutabiqi lil waqi. Kejujuran itu bisa dengan ucapan yang selaras dengan realita. Wal fi'li wa bil fi'li fi ada'ihi ala ahsani wajhin. Ala ahsani wajhin. Ya, dan juga kejujuran itu ya bisa juga dengan perbuatan, dalam menunaikan perbuatan tersebut dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, jujur saya mau melakukannya. Nah, dia melakukannya. Ya. Jujur dalam ucapan. Ya, dia mengatakan, iya ada demikian dan ternyata ada. Tidak ada seperti itu. Ya, ternyata memang realitanya tidak ada. Berarti dia jujur. Taib, hadis berikutnya. Wadal, siapa lagi yang pakai nuzah? Antum, pakai. Oh ini, siapa Usama? Santri baru, Usama. Wadal Usama. Siapa lagi? Nabil ya? Pakai nuzah siapa lagi? Nabil. Terus siapa lagi? Tolha. Siapa lagi? Fahris. Hah? Pati. Pati pakai Indonesia gak? Ujuragan kok. Aduh. Hanif. Mujahid. Masya Allah. Zain juga. Wih, udah pakai Indonesia. Antum? Sebelum. Wah, aduh. Ayo, tepat dong. Siapa? Usama. Bismillah. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Hathani an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Na'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun sahihun qawluhu yaribuka huwa bifathil ya'i wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi lughatul hadithi yaribuka bifathil ya'i min rabin wa dhab bifathil ya'i min rab raba min atau raba apa raba itu raba terus wa dhammiha min araba wal fathi afsahu wal fathu afsahu wa qila raba lima tayaqqana fihi arribatu wa araba lima tatawahhamu minhu tuma'ninatun itma'anna alqalbu sakana walam yaqlaq wal qaliqa yaqlaqu walam yaqlaq na'am wal ismu at-tuma'ninatu na'am afada al-hadithu istihbabu at-tanazzuhu anishubhat istihbabu at-tanazzuhi at-tanazzuhi istihbabu jadi haknya itu bukan domir ya at-tanazzuh ya terus istihbabu at-tanazzuhi anishubhati syubuhat anishubhati memang dia mufradnya syubhatun tetapi ketika jamak muannats salimnya syubuhat ya syubuhat syubhatun syubuhat ya baik barakallahu fik nah terus ani syubuhati wal iqdami ala ma huwa halalun bayyinun li anna man ittaqa asyubhati faqad mana tadi li anna man ittaqa asyubuhati terus faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi as-sidqu yab'athu fi nafsi sahibihi fi nafsi sahibihi at-tuma'ninata fil qalbi wasyaja'ata wa 'izzatan nafsi wa thiqatan nasi bihi wal kadhibu yab'athu fi nafsi sahibihi asyakka wat taradduda wal khaufa wal dhulla wal hawana wasighara wa adamas thiqati bainan nasi. Nah. Ya. Hadis yang kedua di bab ini. Wa Nabi Muhammadin Al-Hasan ibni Aliin ibni Abi Talibin radhiyallahu anhu. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cucunya Rasulullah SAW. Ya. Qala hafidtu. Aku menghafal. Tentunya ketika Hasan menghafal hadis ini dari Rasulullah SAW. Ketika beliau masih usia tamyiz. Masih kecil. Ya. Ini kecerdasan para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum dalam mempelajari ilmu agama ini nampak dalam riwayat-riwayat mereka. Ya, sedari kecil sudah menghafal hadis. Hafidtu min Rasulillah. Aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Nah, ini syahidnya di sini poinnya. Karena yang namanya kejujuran itulah ketentraman. Wal kadhiba ribatun. Yang namanya kedustaan itu keraguan. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun ha wa qawluhu yaribuka wa huwa bi fathil ba'i wa dhammiha yaribuka nah itu dengan difathahkan ya yaribuka boleh juga dibaca dhammiha yuribuka wa ma'nahu utruk makna tinggalkan mata syukku pihilleh, tinggalkan apa yang meragukanmu pada kehalalannya. Wa'adil ila ma la tasyukku fihi, dan beralihlah kepada yang tidak ada keraguan, yang engkau tidak ragu di situ. Enam. Ya, lugatul hadis, kosakata hadis ini, yaribuka bifatil ya, ya, min roba, ya, wadammiha, kalau di domah, yuribuka min ro'aba, ya, ro'aba, tayyib, min araba, afwan, araba yuribu, ya, masdarnya nanti irabah. Apa sih maknanya? Auqa'ahu, auqa'ahu fisyak, nah itu, maknanya, membuat dia cemas, membuat dia ragu, membuat dia bimbang, nah itu. Nah, wa mana lagi itu? Wal fathu afsah. Namun dikatakan yaribuka itu lebih fasih. Ya. Wa qila, ada yang mengatakan raba, ya. Raba lima tayaqqana fihi arribatu. Ya. Dia ragu dari apa yang ya, apa namanya, yang ia yakin di situ, yang di situ ada keraguannya di situ. Wa araba, atau berasal dari kata araba, lima tatawahhamu minhu, ya, lima tatawahhama minhu, ya, araba membuat cemas dari apa yang ia bingung di situ. Nah, tuma'ninah itma'anna al-qalbu, yaitu maksudnya tenangnya qalbu, sakana, tentram, walam yaqlaqu, walam yaqlaq, dan tidak cemas. Ya. Dan juga dia bisa disebut wal ismu al-tuma'ninatu. Ya. Dan isim tuma'ninah. Taib, afadal hadis istihbabu tanazzuhi an syubuhati. Ya, wal iqdami 'ala ma huwa halalun bayyinun. Dianjurkannya mensucikan diri dari berbagai syubhat dan melakukan, ya, ma huwa halalun, untuk melakukan apa yang jelas halal, yang bayyin, yang jelas. Li'anna man ittaqa syubhati faqad istabra'a lidini wa irdih, karena orang yang melindungi dirinya dari syubhat berarti dia telah melepaskan, ya, menjaga untuk agama dan kehormatannya. As-sidqu yabasu fi nafsi sahibihi at-tuma'ninata fil qalbi wa syaja'ata wa izzatan nafsi wa siqatan nas bihi. Kejujuran itu akan, ya, apa namanya, merangsang, menjadi faktor yang kuat pada diri pelakunya, diri orang yang jujur tadi, ketentraman pada kalbunya, keberanian, wa izzatan nafsi, kemuliaan jiwa, wa siqatan nas bihi, dan orang-orang percaya kepada dia. Ya, ketika dia jujur orang percaya, walau musuh dia, maka teman yang jujur itu lebih baik, ya, musuh yang jujur lebih baik daripada teman yang berdusta. Wal kadhib yab'atsu fi nafsi sahibihi asyakka wa taradduda wal khaufa wal dhulla wal hawana wasighara wa adama sikati bainan nas. Sedangkan dusta itu hanya akan membuat pada diri pelakunya keraguan, taraddud, kebimbangan, ketakutan, kehinaan, kerendahan diri, wasighar, sama ini maknanya, dan tidak percaya, ya, di antara manusia. Nah, terus kemudian Talha, fadal Talha. Bismillah, thumma qala al-muallif rahimallahu taala ats-tsalitsu an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawili في قصته هرقل في قصته هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه لغة الحديث هرقل بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف هو ملك الروم ولقبه قيصر ولقبه قيصر wa kana dzalika lima kataba alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kataba ilaihi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu lil islami sanata sittin minal hijrati ba'da silahil hudaybi ba'da sulhil hudaybiyati al afafu al kaffu anil maharimi wal khawarimi al muru'ati wassilatu ay silatul arhami wa kullu ma amarallahu bihi an yusala wa dhalika bil birri wal ikrami wa hadhal hadithu juz'un min hadithin tawilin dhakarahul Bukhari fi kitabi Bada'il Wahyi. Apa dalam hadisnya? Fahris. Fadal Fahris. Pada kitabnya apa? Nuzah, masya Allah. Kalau khotib kitabnya Nuzah, masya Allah. Fadl Fahris. Afadal hadithi. Afadal hadithu. Apa irobnya hadis? Failat. Fail dari mana? Afadal. Afadal. Kenapa hadisi mudah punya lah? Fail jadi mudah. Aduh. Terus. Mulazamatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulazamah ada lafaz Allah jalannya itu. Mulazamatu ulang. Mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasula per rasuli rasulu. Ar-rasul lizat. Ah iya, apa irobnya? Salah. Satu sebagai mudhaf ilaih. Hah? Mudhaf ilaih. Ya udah. Aduh, pilek, siapa kau? Langsung ingusnya. Pilek. Yang ditelan. Buang. Kasih bajuan tuh. Terus. Mulazamatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lisidqi wa syahratihi. Apa syahrah? Anak mana syahrah? Hah? Anak mana syahrah? Syahrah. Siapa itu? Akhwat mana syahrah? Enggak ada syuhrah. Wa syuhratahu bihi. Ai kenapa cahu tahu? Wa syuhratuhu bihi. Maktufnya itu kemana itu maktuf alaihnya berarti mana? Mulazamatur rasuli wa syuhratuhu bihi. Terus wa syahadatul a'da'i lahu bidzalika. Ra'su hadzal dinu tauhidullahi ra'su hadzal dini tauhidullahi azza wa jalla wa adamul isyraki bihi wa huwa manbi'ul fadaili. Apa itu manbi? Manba. Wa huwa manba'ul fadaili. Gaden. Hanif. Grogi dia lagi ingusan. Lagi ingusan grogi dia. Hanif. Bismillah. Ya minta sekalin orang ya. Terus. At-tanfiru min at-taqlidil a'ma wa khosatan fi umurid dini. Min sifatir rusuli as-sidqi. As-sidqu. Apa irobnya as-sidqu? Hah? Khobar apa? Apa? Mubtada muakhar. Amina sifat itu jar majrur. Baru dia khobar muqaddam. Atau kita katakan dia jar majrur muta'alik dengan khobar muqaddam. Terus. Wahya sifatun lazimatun lahum. Wahum ma'sumuna. Andiddiha liyasiqun nasa liyasiqun nasa bikalamihim fima yukhbaruna 'anil laita yakhbaruna 'anil laita akhbara yukhbir qul yukhbarun mereka dikabarkan yukhbaruna itu dia dikabarkan gimana sih ulah. Grogi dia. Baru sebelah Fahri saya grogi. Yukhbiru. Yukhbirun, ulang. Yukhbiruna 'anillahi ta'ala. Ah, baik, baik, lihat hadisnya. Hadisnya lihat tadi. Asalis hadis ketiga di sini an Abi Sufyan ya, dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan bin Harb, ini pemuka Quraisy. Yang dia dan istrinya, mertuanya, iparnya adalah pemuka Quraisy waktu itu. Ya. Dia istrinya Hindun, bapak mertuanya Utsbah. Kemudian iparnya, saudara-saudaranya Hindun, itu semua pemuka Quraisy. Ya, mertuanya mati. Iparnya dia mati di Badar. Nah. Ya. Ya, lewat tangan siapa? Hamzah. Tangan Hamzah. Untuk alhamdulillah Abu Sufyan enggak wafat itu di takdir Allah dia enggak wafat di Badar. Ya, dia enggak wafat. Karena kan akhirnya dia masuk Islam beserta istrinya. Hindun. Ya, tabarakallahu fikum. Nanti anaknya menjadi raja Islam. Raja pertama dalam Islam. Bukan khalifah pertama, tapi raja pertama. Siapa namanya? Muawiyah, Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan bin Harb. Ya. Baik, Abu Sufyan ini terkenal dengan kunyahnya. Sampai-sampai ada sebagian sampai-sampai sebagian orang enggak tahu nama Abu Sufyan ini siapa, dan banyak sekali dari kalangan sahabat yang hanya dikenal dengan kunyahnya. Sampai-sampai namanya la yuraf, sampai-sampai ada namanya enggak diketahui atau namanya diperselisihkan. Nama aslinya. Begitu. Talha, misalkan nama kunyahnya. Ya. Abu apa Talha? Hah? Abu Armalah. Masa Abu Armalah Talha? Janganlah. Hah? Abu Armalah artinya? Masa Abu Janda? Jangan, permadi dong Abu Armalah. Ya, Talha misalkan. Ya, kunyahnya apa Talha? Abu Zainab. Masya Allah. Abu Zainab. Ya, misalkan karena Talha sering dipanggil kenya Abu Zainab sampai orang enggak tahu. Ya. Mas Moh, siapa nama dia? La yu'raf, tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya. Abu Zainab. Usama, Masya Allah. Nama singa Usama. Ya. Nama kunyahnya Abu Akrab, Masya Allah. Dia nama Usama, kunyahnya Abu Akrab. Waduh, ngeri banget. Nah, itu misalkan. Jangan itu ya. Masa Abu Akrab, nah, ganti yang lain ya. Baik. Kunyahnya apa sekarang Usama? Hah? Belum. Wah. Mesti punya dulu. Saudari dari Anas bin Malik, saudara dari Anas bin Malik waktu masih bocil diberi kunyah oleh Nabi. Usama kan sudah melewati fase bocil. Ya. Udah pakai kunyah. Ya, Talha udah melewati fase bocil. Siapa lagi mantan-mantan bocil sini? Sama Talha. Hah? Labib. Bocil apa? Bocah cilok. Pajak paling senang tuh pajak kalau gitu. Paling senang ke dia tuh kalau gitu. Atawanya paling kencang ya, khotib ini. Khotibuna. Ya, paling senang dia tuh. Lihat lagi. Dari Abu Sufyan. Nah, nama aslinya Sakhr. Nah, Sakhr. Bin Harb radhiyallahu anhu. Nah, ini orang Arab sering nambahin nama anaknya Harbun. Harb. Ada murid Imam Ahmad namanya Harb Al-Kirmani. Nah, pernah kita bacain kitabnya itu. Aqidah Imam Al-Harb Al-Kirmani. Al-Imam Harb Al-Kirmani itu. Apa artinya Harbun? Oh, itu artinya itu. Ah, itu. Ya. Baik. Bersama Abu Harb. Ah, itu. Susah nyebutnya Ma antum. Harb hab. Hab hab apaan? Hab hab. Entar hab hab lah. Abu Harb. Ada roknya bilang, "Ma, ada roknya Abu Harb." Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu fi hadisihi atawil, dalam hadis yang panjang. Fi kisati Herakla. Dalam kisahnya bertemu dengan Heraklius. Jadi, Abu Sufyan karena dia adalah pedagang, biasa kan orang Quraisy itu nggak ada yang petani. Mereka itu petani mau nanam apa? Di Mekah nggak ada, kecuali orang-orang Madinah nanam kurma. Di Mekah nggak ada, kecuali orang-orang Mekah gembala atau pedagang. Pedagang itu mereka biasa, ya, mereka biasa safar untuk berdagang jual beli di setiap musim. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wash-shaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka biasa rihlah di musim panas musim dingin, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, musim panas musim dingin. Tuh bayangin. Nah, itu hikmah kata para ulama, di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di Mekah karena orang Mekah nantilah yang mereka orang-orang Arab ini menjadi duta-duta dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Makanya para sahabat ya enggak berat untuk mendakwahkan Islam ini ke berbagai penjuru negeri. Amr bin As diutus ke Mesir dia berangkat. Karena udah biasa. Bahkan yang orang Madinah Mu'adz bin Jabal ke Yaman, udah berangkat ke Yaman. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Enggak mikir. Ya, makanya enggak perlu ditanya, kenapa ya Nabi enggak turun di Indonesia? Ya, orang Indonesia jiwa merantaunya itu kurang. Jiwa merantaunya itu kurang. Nanti diutus sedikit, itu mikirin. Ntar gimana nih? Makanannya nggak cocok ini. Ya, nah, ada nasi uduk nggak di sono? Sepagi-pagi kalau nggak ada nasi uduk, toprak. Nah. Waduh, makan siangnya apa? Padang ada nggak padang sono? Makan malamnya apa di sono? Ada kue dongkal nggak? Ya, ribet. Ya, ribet kayak begini. Nah, jadi Abu Sufyan berjumpa dengan Heraklius. Ya, kemudian Heraklius bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh orang yang ngaku nabi itu kepada kalian, yakni nabi yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu, aku katakan, yaqulu abudallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Ia memerintahkan, ia mengatakan kepada kami, beribadahlah kalian pada Allah semata yang tiada sekutu, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian dari ucapan dan wasiat kebatilan. Wa ya'muru nabis salati wassidqi wal afafi wassilati, dan ia memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, berbicara jujur, wal afaf, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, wasilah, dan menjalin silaturahmi. Muttafaqun alaih. Heraklius langsung bingung, langsung, wah ini dia, ini nabi nih. Nabi semuanya perintahnya kayak begitu. Nah, jadi Heraklius itu udah tahu kebenaran Rasulullah SAW. Dia berbeda dengan Raja Najasy. Raja Najasy, oh iya, dia terima. Ya, masuk Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan dia dan para pembesar-pembesarnya masuk Islam. Ya, dia dan para pembesar-pembesarnya masuk Islam. Bahkan Raja Najasy waktu itu, karena dia kerajaannya kerajaan Nasrani, maka dia berada di bawah kendali kerajaan besar Nasrani yang menjadi adidaya Nasrani saat itu, yaitu apa? Romawi. Maka dia tiap tahun bayar upeti ke bos Romawi supaya dapat jaminan keamanan. Ketika dia masuk Islam, maka dia sudah tidak mau bayar upeti lagi ke Heraklius, penguasa Romawi Timur, Bizantium, yang pusat kekuasaannya ada di Konstantinopel. Sekarang kotanya di depan namanya Istanbul. Istanbul, nah itu baik ya, tahu antum Istanbul, temennya Galatasaray, itu baik. Mana lagi tadi tuh Bang Ainur tuh yang udah pernah ke Istanbul, makanya tampangnya rada-rada kayak Turki ya. Ya, rada-rada kayak Turki. Ya, itu tampangnya. Turki yang itu Kurdi tapi. Suku Kurdinya, Baduinya itu. Itu. Mana lagi tadi? Ya. Taib. Lugatul hadis, Heraklu. Heraklu bikasil ha hi wa fathir ra ra wa sukunil qaf. Heraklu. Nah, tentunya ghairu munsharif. Ya, karena dia alamiah ma ma mal ujmah karena dia alamiah tapi ini nama non Arab. Heraklu. Nah, ke Indonesia nama latinnya udah jadi Heraklius. Ya, pusat dia pusat kekuasaannya di Konstantinopel. Nah, Romawi Barat yaitu pusat kekuasaannya di Eropa. Nah, itu. Tapi kelak Romawi Timur runtuh oleh Islam, ya. Oleh Islam. Nah, kalau Romawi Barat bubar dengan sendirinya sehingga terpecah menjadi negara-negara Eropa. Italia, Hungaria segala macam. Nah, itu pecahan-pecahannya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa huwa malakur Rumi, dia adalah raja Romawi. Wa laqabuhu Kaisaru, lakopnya julukannya Kaisar. Nah. Kaisar. Nah, kalau kalau lakop raja Persia Kisra. Nah, Kisra. Kalau lakop raja Romawi Kaisar. Ya, dulu dulu Persia itu kerajaan terkuat di dunia. Kerajaan terkuat di dunia. Ya, Romawi bahkan awalnya kalah, baru pertempuran kedua menang. Yang Gulibatir Rum itu pertempuran kedua. Ya, Romawi menang. Pertama kalah dan mereka punya dua sejarah yang panjang dalam kerajaan-kerajaan sebelum abad Masehi. Ya, Romawi dan Persia. Ya, taib dan ada kaitannya dengan Bani Israel, ya, ketika Bani Israel, ya mereka hengkang dari Mesir ke Palestina. Nah, di Palestina sudah ada negeri, negeri Kanaan, ya, orang asli, orang Arab. Jadi kalau ada klaim bahwa oh Israel ini kan memang ini tanah yang dijanjikan, janjikan siapa? Orang mereka berasal dari mana? Dari Mesir kok, ya, kan begitu? Dari Mesir, Nabi Musa kan hijrah imigran tuh, dikejar-kejar siapa? Firaun, nah, kejar Firaun. Gimana ceritanya tanah yang janjikan, janjikan siapa? Enggak demikian, ya. Baik, mana lagi tadi? Wa kana dzalika lamma kataba ilaihi. Yang demikian itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuknya yad'uhu lil Islam. Untuk mendakwahkannya ke Islam, sanata sittin minal hijrati, pada tahun ke-6 Hijriah. Ini surat yang masyhur, yang terkenal. Bin Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Hiraqil Azimir Rum aslim taslam. Nah, itu bunyi surat yang terkenal dari Muhammad bin Abdullah Rasulillah. Nah, enggak cukup dari Muhammad saja, mesti ada kedudukan Muhammad sebagai Rasul Allah biar gentar itu si Heraklius. Ya, taib ila Azimir Hiraqil Rum, kepada penguasa ya, apa namanya Heraklius Azimir Rom, penguasa Romawi. Apa isi surat Nabi? Langsung to the point. Aslim, masuk Islam enggak engkau? Taslam, maka engkau akan selamat. Masuk Islam, itu to the point. Enggak banyak tanya kabar dulu, piye kabare Heraklius. Enak zamanku toh. Enggak ada itu. Kepada yang terhormat, nggak ada orang kafir nggak terhormat, nggak perlu memuliakan orang kafir dalam menulis surat. Kepada yang kami hormati, nggak ada lah orang kafir itu, bahkan disebut itu mereka hayawan yang itu yang nggak ada kehormatan, makhluk yang nggak ada kehormatan, ya wairu muhtarim, wairu muhtarom, hayawanun wairu muhtarom. Makhluk yang tidak dimuliakan, orang kafir, orang enggak sholat itu enggak dimuliakan. Nah itu, ini ngapain basa-basi sama orang kafir? Kepada yang kami hormati, ah siapa? Siapa yang kita muliakan? Lah, ya, la nukrimu ila musliman, wala nahtarim, kita enggak memuliakan, kita enggak menghormati kecuali muslim. Ya. Walillahil izzat, walillah, ya, wal izzatu lillahi wa li rasulih wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wal izzatu lillah, izzah itu hanya milik Allah, rasulnya dan kaum mukminin. Enggak ada diberikan pada orang kafir. Anam. Terus pada tahun ke-6 minal hijrah, hijriah ba'da sulhil Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Al-afaf, Nabi memerintahkan afaf. Afaf itu apa? Al-kaffu anil maharimi wa khawarimil muruati. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan menahan diri dari khawarimil muruah, hal-hal yang merusak kewibawaan. Nah, itu. Afaf. Ya. Baik. As-silah, ay as-silatul arhami. Itu bersilaturahmi. Wa kullu ma amara Allah bihi ayu shalah. Dan semua yang Allah perintahkan untuk disambung, wadhalika bil birri wal ikrami, itu dengan berbuat baik dan memuliakan. Wa hadal haditsu juz'un min haditsin tawilin. Hadis ini adalah satu bagian dari hadis yang panjang, dzakarahu al-Bukhari, yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari fi kitab bad'il wahyi, di kitab permulaan wahyu. Afadal haditsu, hadis ini memberikan faedah. Mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wa syuhratuhu bihi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya berlaku jujur dan beliau masyhur dengan kejujuran tadi. Ya. Wa syahadatul a'da'i lahu bidzalika. Bagaimana persaksian musuh terhadap beliau dengan kejujuran? Berikutnya, ra'su hadad dini tauhidullah azza wajal wa adamul isyraki bihi wa huwa manba'ul fadaili. Nah, pokok dalam agama ini adalah mentauhidkan Allah azza wajal dan tidak berbuat syirik kepada Allah, dan itulah sumber segala keutamaan. Manba', sumber. Yang berikutnya, at-tanfiru minat taqlidi. At-tanfir, masdar dari naffara, yunaffiru, membuat lari. Tapi maksudnya di sini menghindari dari taklid a'ma, taklid buta. Ya, kita mesti menghindari dari taklid buta. Berarti kalau taklid melek gimana, Pak Zah? Taklid buta enggak boleh, taklid melek gimana? Boleh lah, taklid melek kita tahu itu ada sandarannya. Siapa kok taklid buta ikut-ikutan aja. Nah, nyemplung enggak tahu itu kan, diajak kemana. Taklid melek boleh, Pak Zah. Ya mujahid ya, taklid melek, istilah baru itu. Taklid melek. Ya. Wa khasatan fi umuri din. Terlebih khusus lagi dalam urusan agama. Ya. Apa irobnya khasatan di sini? Hah? Khasatan, irobnya apa? Masdar. Ayo irobnya apa? Amin. La apa? Maful mutlak. Ya. Maful mutlak. Wa khasatan, terlebih khusus lagi aku khususkan. Ya, kita khususkan. Nah, itu maksudnya fi uburuddin. Dalam agama ini kita mesti menghindar dari taklid. Taklid buta. Nah, min sifatir rusuli as-sidqu, di antara sifat-sifat rasul jujur. Wahia sifatun lazimatun lahum, itu sifat yang senantiasa ada pada rasul. Enggak ada rasul yang berdusta. Adapun Nabi Ibrahim, ya, itu bukan dusta hakiki. Ya. Yang pertama ini ketika dia dusta terhadap raja zalim yang ingin merampas istrinya, yang istrinya adalah Sarah, wanita tercantik di dunia. Ini raja zalim ini tahu kalau Ibrahim adalah suaminya, dia bunuh. Maka ketika ditanya, "Man anta?" "Kamu siapa?" "Akhuha." Aku adalah saudara dia. Selamat Nabi Ibrahim, ya. Nah. Kan dia ambil tuh Sarah. Ya. Sarah salat. Setiap kali raja mau menyetubuhi, rajanya wah enggak bisa gerak. Wah, enggak bisa gerak. Terus sampai dia nuduh wanita Sarah setan ini, nah, akhirnya gak pernah melihat wanita yang paling cantik. Ya. wanita tercantik di dunia, Sarah. Nah, itu Sarahnya ibunya Ishak. Nah, ibunya Ishak, neneknya Yakub. Nah, Mbah Uyutnya Yusuf. Nah, Mbah Uyutnya namanya apa? Mbah Uyut, ya itu. Hai barakallahu fiik. Nah, kemudian Nabi Ibrahim apa lagi? Ketika menghancurkan semua berhala, disisain berhala yang paling gede. Nah, ini pasti pelakunya Ibrahim. Oh, bukan, ini dia yang paling gede tuh. Tukang pakai di situ. Nah, itu untuk apa? Semakin melemahkan mentalitas dari musyrikin. Keyakinan mereka udah tahu dia enggak bisa ngapa-ngapain. Kan mereka mana mungkin udah tahu enggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Taib. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdusta di situ. Justru semakin liizharil haq, untuk semakin menampakkan kebenaran. Jadi yang namanya nabi enggak ada yang berdusta. Ya, enggak ada nabi. Tidak ada dusta di antara para nabi. Enggak ada. Ya, para nabi enggak ada yang pernah berdusta. Ya, itu para nabi. Kemudian mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Wahum ma'sumuna an didiha, maka mereka terjaga dari kejujuran. Itu apa? Dusta. Enggak. Li'alla ya, liyasiqa an-nasu, supaya orang-orang percaya bikalamihim, terhadap ucapan mereka. Fima yukhbiruna anillah, terkait apa yang mereka kabarkan berita dari Allah. Di jam berapa ini? Bentar lagi ya. Taib, taib, taib. Ya, cukup kali ya? Di jam segini? Apa masih mau lanjut? Hah? Cukup ya? Di jam 9? Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik.